Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah, wa man yudlil falahadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Fa ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali kita bersama dikumpulkan oleh Allah Jalla Jalaluh di majlis rutin kita. Insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian pada kitab Aqidatut Tauhid. Pada kitab Aqidatut Tauhid yang ditulis oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Yang mana kita telah membahas pada kajian sebelumnya tentang hukum tawassul. Hukum bertawassul. Ada dua jenis tawassul yang sudah kita pelajari. Jenis yang pertama yaitu tawassul yang syar'i. Tawassul yang syar'i yang diizinkan di dalam syariat ini ada beberapa macam yang sudah kita sebutkan. Kemudian yang kedua adalah tawassul yang ghairu masyru', yang tidak disyariatkan. Seperti bertawassul dengan orang-orang yang sudah meninggal. Entah dia itu seorang nabi, seorang wali, seorang ulama, dan siapa saja, maka tidak dibenarkan dan tidak diperbolehkan untuk bertawassul kepadanya. Sebagaimana hal ini dilakukan oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Dahulu ketika mereka, ketika Rasul masih hidup, mereka bertawassul dengan Nabi, meminta kepada Nabi supaya Nabi berdoa kepada Allah agar musibah yang ada pada mereka terangkat, agar musim paceklik ini terangkat dan diturunkan hujan. Dan Nabi SAW melakukannya. Akan tetapi setelah beliau meninggal, setelah Rasul SAW meninggal, maka mereka tidak pernah sampai mendatangi kuburan Nabi dan bertawassul dengan Nabi. Justru Umar bin Khattab pernah mengatakan di dalam sebuah doanya, Allahumma inna kunna natawassalu ilaika bi nabiyyina fataskiyana wa inna natawassalu bi ammi nabiyyina faskina. Ya Allah, dahulu kami bertawassul kepadamu dengan nabimu sehingga engkau pun menurunkan hujan kepada kami, dan sekarang kami bertawassul dengan paman nabimu yaitu Abbas bin Abdul Muttalib, maka turunkanlah hujan, siramilah kami dengan hujan yang kau turunkan. Barakallahu fikum. Dan juga beberapa jenis tawassul yang tidak disyariatkan dan dikhawatirkan pelakunya terjatuh di dalam kesyirikan wal'iyadu billah. Berikutnya adalah tentang hukum al-isti'anah wal-istighatsah bil makhluk. Halaman 176 di sini, hukmul isti'anati wal-istighatsati bil makhluk. Hukum beristi'anah dan istighatsah kepada makhluk. Apa itu al-isti'anah? Apa itu al-istighatsah? Barakallahu fikum. Al-isti'anah adalah talabul aun wal mu'azarah fil amri. Meminta pertolongan dan bantuan fil amri di dalam sebuah urusan. Urusan apa saja dinamakan dengan al-isti'anah. Adapun al-istighatsah adalah talabul ghaib. Talabul ghaib. Barakallahu fikum. Apa itu meminta al-ghaut? Wahuwa izalatus syiddah. Meminta supaya keadaan genting ini dihilangkan supaya dia mendapatkan pertolongan ketika dalam keadaan genting, dalam keadaan sulit. Ini dinamakan dengan al-istighatsah. Sehingga oleh karena itu al-istighatsah ini lebih khusus daripada al-isti'anah. Walaupun maknanya sama-sama meminta, meminta bantuan, meminta pertolongan, tapi al-istighatsah maknanya lebih khusus. Barakallahu fikum. Al-isti'anah lebih umum maknanya. Karena al-istighatsah yakni dia meminta pertolongan fi hal syiddah, ketika dalam keadaan susah, dalam keadaan genting. Sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam Ma'rakatul Badar, di dalam perang Badar. Dalam keadaan genting beliau berhadapan dengan 1000 pasukan kurang lebih, sementara yang bersama dengan Rasul hanya sekitar, barakallahu fikum, hanya 300 orang. Maka ketika itu beliau beristighatsah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dua hal ini, al-isti'anah dan al-istighatsah, perlu kita ketahui bahwa ibadah, perbuatan ibadah. Dari mana kita mengetahui bahwa al-isti'anah dan istighatsah ini adalah ibadah? Maka kita kembali kepada definisi yang disebutkan oleh Syekhul Islam tentang ibadah. Apa itu ibadah? Ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhullahu wa yardah minal aqwali wal af'al adh-dhahirah wal batinah. Setiap apa saja dari yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dari ucapan atau perbuatan, baik yang zahir ataupun yang batin, maka itu adalah ibadah. Jadi definisi dari ibadah itu adalah setiap yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, baik itu berupa perbuatan ataupun ucapan yang zahir ataupun yang batin. Contoh perbuatan batin itu tawakal, amalan min a'malil qulub, min a'malil qalb, dari amalan hati, niat, barakallahu fikum, tawakal, ini min a'malil qulub. Contoh yang zahir, yang zahir seperti shaum, zakat, salat, dan ibadah-ibadah yang terlihat oleh mata kita, ini definisi ibadah. Maka apabila kita mengetahui bahwa suatu perkara itu, sebuah perbuatan, dicintai atau diridhoi oleh Allah, maka itu adalah ibadah. Dan ibadah ini hanya diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dari mana kita mengetahui bahwa perbuatan ini dicintai dan diridhoi oleh Allah? Dari mana kita mengetahui bahwa perbuatan ini dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala? Kita bisa mengetahuinya dari banyak hal. Yang pertama, barakallahu fikum, bahwa Allah itu sendiri melalui lisan Rasulnya atau melalui lisan Rasulnya mengatakan bahwa perbuatan itu adalah ibadah. Nah, perbuatan itu adalah ibadah. Barakallahu fikum. Sebagaimana yang disebutkan di dalam sebuah hadis, ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu adalah bagian dari ibadah. Doa itu adalah inti dari ibadah. Ini melalui lisan Rasul, barakallahu fikum, secara jelas mengatakan doa itu adalah ibadah. Atau dengan perintah. Perintah. Barakallahu fikum. Seperti Allah berfirman, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan kepada Allah lah kalian bertawakal apabila kalian beriman. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sebuah perbuatan yaitu tawakal di dalam ayat ini. dan tidaklah Allah memerintahkan sebuah perintah melainkan perbuatan tersebut adalah perkara yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari sini kita kembali kepada definisi yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, setiap yang dicintai dan diridhoi oleh Allah adalah ibadah. Tahu dari mana ini dicintai dan diridhoi oleh Allah? Allah memerintahkannya. Barakallahu fikum. Naam. Dan juga di tentang isti'anah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami beribadah dan kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Nah, di dalam ayat ini terdapat barakallahu fikum, terdapat anjuran dan dorongan kepada kita semua untuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala memberikan anjuran terhadap sebuah perbuatan melainkan perbuatan tersebut dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau dalam konteks madah, sighatul madah, dalam bentuk pujian, Allah memuji sebuah sekelompok orang yang melakukan perbuatan tertentu. Nah, Allah memuji orang, satu orang atau sekelompok orang yang melakukan perbuatan tertentu. Barakallahu fikum. Dan banyak sekali. Naam. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Naam. Di sini Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala qiyaman wa qu'udan, baik dia itu berdiri ataupun duduk, dan dia bertafakkur, bertafakkur tentang alam semesta ini. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, tentang ciptaan Allah langit dan bumi. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka innaka subhanaka faqina adzaban nar. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sekelompok orang yang melakukan perbuatan tertentu dalam konteks pujian, dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala memuji sebuah perbuatan atau sebuah amalan melainkan Allah Subhanahu wa taala mencintai dan meridhoinya. Barakallahu fikum. Sehingga kita kembali kepada definisi yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahwa setiap apa saja yang dicintai dan diridhoi oleh Allah itu adalah ibadah. Nah, itu penting sekali. Nah, kalau bisa bagi kita semua hafal definisi dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allahu wa yardahu minal aqwali wal af'ali adh-dhahirah wal batinah. Setiap apa saja, nah, setiap apa saja yang disebut, naam, yang mana hal itu dicintai dan diridhoi oleh Allah, baik itu berupa ucapan ataupun perbuatan yang zahir ataupun yang batin. Barakallahu fikum. Adapun dalil tentang isti'anah adalah ibadah, ayat yang sering kita baca, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Adapun dalil bahwa istighatha adalah ibadah, ittastaghithuna rabbakum fastajabalakum. Ittastaghithuna rabbakum fastajabalakum. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa Allah memuji, Allah mengingatkan kepada kaum muslimin, dan terkhusus di sini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada perang Badar. Perang Badar, Badar Kubro, barakallahu fikum. Ketika mereka beristighatsah kepada Allah di saat-saat genting tersebut, di saat-saat sulit, maka Allah Subhanahu wa taala mengabulkan dan membantu mereka. Nah, Allah mengabulkan permohonan mereka, sehingga menunjukkan bahwa apa yang mereka lakukan dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka istighatsah merupakan perkara ibadah. Kita katakan tadi bahwa al-isti'anah wal istighatsah maknanya hampir sama, hanya saja al-istighatsah barakallahu fikum maknanya lebih khusus, maknanya lebih khusus, yakni fi halati syiddah, pada meminta bantuan pertolongan ketika dalam keadaan genting, dalam keadaan sulit. Nah, dalam keadaan kepepet, ini istighatsah. Walaupun maknanya sama-sama meminta pertolongan, sama-sama meminta bantuan. Sehingga oleh karena itu hukumnya sama. Barakallahu fikum, sama terkait dengan makhluk, isti'anah ataupun istighatsah kepada makhluk. An-naw'ul awwal. Fal istighatsatu wal isti'anatu bil makhluqi 'ala naw'ain. Di sini kita akan mempelajari tentang hukum isti'anah dan istighatsah kepada makhluk. Istighatsah dan al-isti'anah bil makhluq 'ala naw'ain. Istighatsah dan al-isti'anah bil makhluq 'ala naw'ain. Terbagi menjadi dua. Hukumnya terbagi menjadi dua. An-naw'ul awwal, jenis yang pertama. Al-isti'anah wal istighatha bil makhluk fi ma yaqdiru alaihi wa hadha jaizun. Qala ta'ala wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Wa qala ta'ala fi qissati Musa alaihi salam fastaghathahu alladhi min syi'atihi 'alal ladhi min aduwwihi. Isti'anah dan istighatha terhadap makhluk dalam hal yang disanggupi oleh makhluk tersebut, maka ini diperbolehkan. Minta tolong, minta bantuan kepada makhluk manusia yang disanggupi, dan disyaratkan juga di sini bahwa orang yang dimintai tolong tersebut hadir, ada di depan dia. Barakallahu fikum. Ada di depan dia dan dia menyanggupi. Nah, barakallahu fikum, disyaratkan bahwa orangnya itu hadir, karena bisa jadi ahlul nam, ahlul syubhat mengatakan saya bukan meminta tolong kepada orang yang sudah mati, orang masih hidup kok ya, hanya saja nam orangnya entah di mana, orangnya entah di mana, dengan menyebut nama walinya, nama syekhnya, nama gurunya. Ketika dia dalam keadaan susah dan keadaan genting, nam dia menyebut-nyebut nama walinya, nama syekhnya, nama gurunya. Walaupun dia masih hidup, akan tetapi dia tidak hadir, tidak ada di depan dia. Nah, barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu, permohonan yang seperti ini adalah permohonan yang sifatnya ghaib, orangnya tidak ada. Barakallahu fikum. Ada apa kok dia menyebut nama syekhnya tadi? Ada apa? Tentu di situ dia memiliki keyakinan bahwa syekhnya itu mendengar. Syekhnya itu mendengar, gurunya itu mendengar apa yang dia ucapkan, apa permohonan yang dia inginkan. Barakallahu fikum. Maka ini sudah meyakini sebuah keyakinan yang menjerumuskan dia ke dalam kesyirikan wal iyadu billah. Enggak, saya hanya sekedar menyebut-nyebut saja. Barakallahu fikum. Berarti ini adalah perbuatan yang sia-sia, perbuatan yang sia-sia, dan tidak mungkin dia akan melakukan hal menyebut nama-nama dari guru-gurunya tersebut, melainkan dia memiliki keyakinan-keyakinan tentang atau tentang syekhnya tadi, tentang walinya tadi. Al-isti'anah dengan kepada makhluk dalam perkara yang disanggupi, yang mana orang tersebut hadir, ada, maka ini diperbolehkan. Barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa." Saling tolong-menolonglah di atas kebajikan dan ketakwaan. diperintahkan oleh Allah untuk saling tolong menolong. Tentunya ketika kita dimintai tolong, maka sangat dianjurkan bagi kita untuk membantu, untuk menolong. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang atau pada kisah Musa alaihi salam, terjadi pertengkaran antara barakallahu fikum bangsa Kipti dengan bangsa Israeli. Nah, bangsa Kipti dengan bangsa Israeli. Barakallahu fikum. Kemudian seorang Israeli meminta tolong kepada Nabi Musa alaihi salam. Seorang Israeli meminta tolong kepada Musa alaihi salam. Fastaghathahu alladhi min syi'atihi 'ala alladhi min aduhi. Dan orang yang satu golongan dengan Musa alaihi salam meminta tolong kepadanya terhadap musuhnya, terhadap musuhnya. Maka Nabi Musa alaihi salam pun membantu orang yang meminta pertolongan tersebut. Barakallahu fikum. Maka ini diperbolehkan ketika orang yang dimintai itu sanggup dan dia hadir, ada. Barakallahu fikum. Wa kama yastaghitsu ar-rajulu bi ashabihi fil harbi wa ghayriha mimma yaqdiru alaihi al-makhluq. Dan sebagaimana seseorang meminta bantuan, pertolongan kepada teman-temannya di saat peperangan atau saat-saat yang lain dalam hal-hal yang disanggupi oleh makhluk, dalam hal-hal yang disanggupi oleh orang yang dimintai pertolongan tersebut. Barakallahu fikum. Ini jenis pertama, jenis yang diperbolehkan. An-naw'u tsani al-isti'anah, al-istighatsatu wal-isti'anatu bil makhluq fi ma la yaqdiru 'alaihi illa Allah. Al-istighatsah dan isti'anah kepada makhluk dalam hal-hal yang tidak ada yang menyanggupi pertolongan tersebut kecuali Allah Subhanahu wa taala. Meminta tolong kepada makhluk dalam hal-hal yang tidak ada yang bisa menyanggupi hal demikian kecuali Allah. Kal istighatsati wal isti'anati bil amwat wal istighatsati bil ahya. Sebagaimana istighatsah dan isti'anah terhadap orang-orang yang sudah meninggal, terhadap orang-orang yang sudah meninggal. Barakallahu fikum. Dia mendatangi kuburan orang tertentu dan beristighatsah di sisi kuburan tersebut. Sebagaimana di dalam disebutkan di dalam sejarah bagaimana orang-orang Tartar yang dipimpin oleh cucu dari Genghis Khan menyerang, memasuki daerah Baghdad dan daerah Syam. Barakallahu fikum. Sebagian dari mereka orang-orang sufi. Naam. Mereka mengatakan luzu bi qabri Ibnu Umar. Ayo berlindung kalian di kuburan Ibnu Umar. Barakallahu fikum. La haula wala quwata illa billah. Ini jeleknya kesyirikan yang terjadi pada akhir-akhir zaman ini dibandingkan dengan kesyirikan yang terjadi. Naam. Barakallahu fikum. Pada zaman dahulu mereka di saat senang, di saat lenggang, mereka barakallahu fikum mengikhlaskan, mereka melakukan kesyirikan. Akan tetapi di saat-saat genting, di saat-saat susah, justru mereka mengikhlaskan niat kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam berdoa. Justru mereka itu khusyuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Akan tetapi falamma najahum ilal barri, ketika Allah Subhanahu wa taala sudah menyelamatkan mereka, barakallahu fikum, sampai ke daratan dengan selamat, yang mana sebelumnya ketika mereka diterjang oleh ombak, badai di tengah lautan. Da'allaha mukhlisina lahuddin. Mereka memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas. Yang mereka ingat itu hanya Allah Subhanahu wa taala di saat-saat genting. Tapi ketika sudah sampai ke daratan selamat. Naam barakallahu fikum idahum yusyrikun. Ternyata mereka melakukan kesyirikan. Namun sangat disayangkan, justru pada zaman-zaman sekarang ini, justru di saat-saat genting tersebut, mereka ingat kepada selain Allah dan memohon kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana al-isti'anah wal istighatsah kepada al-amwat, ini termasuk perbuatan syirik. Wal istighatsatu bil ahya wal isti'anatu bihim fi ma la yaqdiru alaihi illallah. Begitu pula beristighatsah dan isti'anah terhadap orang yang masih hidup, akan tetapi dalam hal-hal yang tidak akan mungkin menyanggupi permohonan demikian kecuali Allah Subhanahu wa taala, baik itu berupa kesembuhan, wa tafrijil kurubat, wa daf'id dur, barakallahu fikum, menghilangkan beban-beban dan menolak ad-dur, fahadhan naw'u ghairu jaiz, maka jenis ini tidak dibenarkan. Wa huwa syirkun akbar, dan ini merupakan syirik besar. Wa qad kana fi zaman an-nabi sallallahu alaihi wasallam munafiqun yu'dhil mu'minin, dan adalah pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang munafik yang suka mengganggu orang-orang beriman, yang suka mengganggu kaum muslimin. Faqala ba'duhum, maka berkata salah seorang dari orang-orang yang beriman ketika itu, qumu bina nastaghitsu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min hadzal munafiq. Ayo kita pergi meminta pertolongan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap orang munafik ini. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ketika Nabi mendengar apa yang dikatakan oleh orang tadi, Nabi mengatakan dalam bentuk teguran, innahu la yustaghatsu bi wa innama yustaghatsu billah. Sesungguhnya tidak dibenarkan untuk beristighatsah denganku. Istighatsah itu hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kariha sallallahu alaihi wasallam an yusta'mala hadzal lafdhu fi haqqihi. Beliau tidak suka lafaz istighatsah ini diperuntukkan kepada beliau. Naam. Wa in kana mimma yaqdiru alaihi fi hayati. Walaupun permohonan mereka ini adalah permohonan termasuk di antara hal yang disanggupi ketika beliau hidup. Himayatan li janabi tauhid. Akan tetapi kenapa beliau mengatakan innahu la yustaghatsu bi? Sesungguhnya tidak layak untuk beristighatsah kepadaku. Istighatsah itu hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Walaupun barakallahu fikum, permohonan yang mereka lakukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dalam hal yang disanggupi ketika beliau masih hidup. Beliau melakukan hal demikian dan melarang untuk menggunakan lafaz-lafaz istighatsah kepada beliau, himayatan li janabi tauhid wa saddan li dzara'i syirki, untuk menjaga tauhid, untuk menjaga tauhid dan menutupi celah yang menjerumuskan kepada kesyirikan. Wa adaban wa tawadu'an li rabbih, dan juga ini termasuk adab dan tawadu'nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap Rabb-nya. Wa tahdhiran lil umma min wasa'il syirki fil aqwali wal af'al, dan juga dalam rangka peringatan terhadap umat dari wasilah-wasilah kesyirikan, fil aqwali wal af'al, baik itu pada ucapan-ucapan ataupun perbuatan-perbuatan. Barakallahu fikum. Fa idza kana fi ma yaqdiru alaihi nabi sallallahu alaihi wasallam fi hayatihi fa kaifa yustaghatu bihi ba'da mamatihi. Fa idza kana hadza, Maka apabila hal demikian ini adalah perkara yang disanggupi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau hidup, beliau melarangnya. Beliau tidak suka untuk menggunakan lafaz istighatsah kepada beliau, beristighatsah kepada Rasul. Walaupun pada dasarnya hal itu boleh, tapi sengaja beliau melarang. Nah, tujuannya apa? Untuk menjaga tauhid seseorang, untuk menutupi pintu-pintu yang bisa menjerumuskan kepada kesyirikan. Fa kaifa yustaghatsu bihi ba'da mamatihi? Lalu bagaimana seseorang beristighatsah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah beliau meninggal? Setelah beliau meninggal. Barakallahu fikum. Wa yutlabu minhu umurun la yaqdiru 'alaiha illa Allah. Dan beliau dimintai hal-hal yang mana perkara tersebut tidak ada yang menyanggupinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Wa idza kana hadza la yajuzu fi haqqihi sallallahu alaihi wasallam fa ghairuhu min babin aula. Maka apabila hal ini terhadap Rasul saja tidak diperbolehkan, istighatsah kepada Rasul yang mana beliau sudah meninggal, innaka mayyitun wa innahum mayyitun, kata Allah Subhanahu wa taala tentang Rasul, sesungguhnya engkau itu mayyit, akan meninggal, wa innahum mayyitun, dan mereka pun juga meninggal, dan mereka pun juga akan meninggal, semuanya pasti akan meninggal tanpa terkecuali kecuali Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, sempat terjadi naam kepanikan di kalangan para sahabat. Mereka merasakan sebuah guncangan yang sangat hebat, sampai-sampai Umar bin Al-Khattab marah. Nah, siapa yang berani mengatakan Rasul meninggal? Sini saya potong kaki dan tangan mereka. Nah, marah beliau. Beliau itu enggak meninggal, beliau itu hanya pergi sebagaimana Nabi Musa alaihi salam dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala selama 40 hari. Barakallahu fikum. Nah, akan tetapi ketika itu datang Abu Bakar As-Siddiq, barakallahu fikum, dan beliau mengatakan bahwa tidak akan mungkin diberikan kepada Rasul kematian sebanyak dua kali. Naam. Barakallahu fikum. Dan beliau menyebutkan sebuah ayat. Barakallahu fikum. Naam. Ana lupa ayatnya. Qad khalat min qablihir rusul. Afa imma ta'au kutilan. Naam. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihir rusul. Muhammad itu hanyalah seorang rasul yang telah berlalu rasul-rasul sebelum beliau. Nah, maksudnya apa? Barakallahu fikum. Beliau hanyalah seorang manusia dan rasul, bukan malaikat, bukan anak Tuhan. Beliau manusia, hanya saja beliau hanyalah seorang rasul. Dan sebelum-sebelum beliau sudah ada rasul-rasul yang lain. Ada Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Kemana mereka semua? Mereka juga sudah meninggal. Sehingga oleh karena itu tidak aneh kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah meninggal. Maka ketika dibacakan ayat ini di hadapan Umar bin Khattab, beliau langsung tersungkur dan jatuh. Beliau langsung menangis. Seakan-akan ayat ini baru pertama kali dibacakan. Nah, seakan-akan belum pernah ayat ini diturunkan. Barakallahu fikum, sebelumnya lalai dan lupa mereka akan ayat ini, padahal ayat ini sering mereka baca dan sering mereka dengar. Akan tetapi karena guncangan yang sangat dahsyat ketika itu dengan meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya adalah, barakallahu fikum, bahwa ada saja orang yang mengira bahwa Rasul itu tidak meninggal. Nah, sehingga oleh karena itu boleh saja untuk meminta pertolongan, beristighatsah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jawabannya adalah wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa immata aw qutilan afa immata aw qutila in qalattum, apakah beliau meninggal atau terbunuh, apakah kalian akan balik arah murtad meninggalkan agama beliau, agama Rasul sallallahu alaihi wasallam? Maka jawabannya tentu tidak, jangan sampai demikian. Barakallahu fikum. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Banyak sekali syubhat-syubhat dari mereka-mereka yang membolehkan istighatsah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Sebagaimana yang pernah kita sebutkan dalam kajian-kajian sebelumnya, mereka membawakan ayat-ayat yang mereka tafsirkan dengan seenaknya sendiri tanpa mengembalikannya kepada salaful ummah. Barakallahu fikum. Wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a bi'idznillah. Gimana sambungan ayatnya? Barakallahu fikum. Nah, mana lupa ayatnya? Naam, fastaghfirullaha wastaghfir lahumur rasul. Yang mana? Fastaghfirullaha wastaghfir lahumur rasul, yaitu mereka mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fastaghfirullah, mereka meminta ampun kepada Allah. Wastaghfir lahumur rasul, lawajadullaha tawwabar rahima. Dan Rasul pun akan meminta ampun kepada Allah untuk mereka, maka niscaya mereka akan barakallahu fikum mendapati Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dan Maha Penerima Taubat. Naam. Walau annahum idzalamu anfusahum, dan andai kata mereka menzalimi diri mereka, ja'uka, mereka mendatangimu, fastaghfir lahumur rasul, fastaghfirullah wastaghfir lahumur rasul, mereka meminta ampun kepada Allah dan Rasul pun memintakan ampun untuk mereka. Coba dilihat kata mereka, ini anjuran untuk mendatangi Rasul ketika kita sedang melakukan kesalahan atau dosa, dan kita ingin barakallahu fikum i'tiraf, mengakui dosa kita dan bertaubat, datang kepada Rasul. Nah, barakallahu fikum. Ikhwani fiddin, ayat ini diturunkan pada zaman Rasul tentang orang-orang munafik, tentang orang-orang yang melakukan dosa, dianjurkan kepada mereka untuk datang menghadap Rasul dan mengakui dosa mereka, dan mereka meminta ampun kepada Allah, dan niscaya Rasul pun akan memintakan ampun kepada Allah untuk mereka, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni mereka. Dan jangan dikiaskan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal, tidak pernah diamalkan oleh para sahabat, tidak pernah. Barakallahu fikum. Dan juga barakallahu fikum, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, justru mereka bertawassul kepada paman Nabi, bukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga tentang istighatsah, apa yang dilakukan oleh banyak kaum muslimin dengan berkumpul istighatsah jama'i, beristighatsah barakallahu fikum, maka ini adalah perbuatan yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada saja mereka berdalilkan dengan ayat-ayat, akan tetapi tidak seperti itu pemahamannya. Mereka membawakan ayat alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, yaitu orang-orang yang berzikir kepada Allah. Istighatsah ini termasuk berzikir, qiyaman wa qu'udan, berdiri dan sambil duduk. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Barakallahu fikum. Ayat ini diturunkan dengan makna umum. Naam, yaitu secara umum Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dengan duduk ataupun dengan berdiri. Nah, tidak ada anjuran pada ayat ini untuk berkumpul jama'i barakallahu fikum untuk berzikir dan beristighatsah kepada Allah Subhanahu wa taala, terlebih na'am terlebih banyak sekali kemungkaran-kemungkaran yang sering didapati pada acara-acara tersebut, dibacakannya permohonan-permohonan kepada Nabi, nam ya Rasul adrikni, dan dibacakannya salawat nariyah alladzi tanhallu bihi al-uqad, ya yeah. Tanhallu bihi, nam bihi, domirnya muzakkar atau muannas? Muzakkar. Nah, kalau ada yang mengatakan bihi di sini kita bertawasul dengan salawat, kata mereka salawat itu muannas ya akhi, salawatun, salah jamaknya salawatun, jamak apa ini namanya, muzakkar salim atau muannas salim? Muannas salim, barakallahu fikum. Kalau seandainya barakallahu fikum doa yang dimaksudkan di sini adalah salawat, seharusnya doanya dibaca tanhallu biha al-uqad. Kalau itu tidak mengapa, kita bertawasul dengan amal soleh yang sudah kita pelajari, bertawasul dengan amal soleh. Naam. Tapi ini bertawasul bihi, yang dimaksud di sini bertawasul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanhallu bihil uqad, yang dengan nabimu segala belenggu terlepas, watan fariju bihil qurab, semua kesulitan akan terbebaskan, akan dilonggarkan, dan seterusnya dari bacaan-bacaan salawat nariyah yang padanya mengandung kalimat-kalimat kesyirikan wal iyadzu billah. Wallahu taala alam bisawab ilahuna, insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillah.